bagi seorang hamba yang mendatangi satu tempat dengan tujuan talabul ilm, mempelajari ilmu syar'i. Dalam hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan menuntut ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan baginya jalan menuju al-jannah. Dan tentu menjadi harapan kita semua, menjadi hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke dalam jannahnya dan dijauhkan dari azab dan siksaannya. Untuk itulah kita beribadah, dan untuk itulah kita menuntut ilmu. Meskipun kita mengetahui bahwa mendatangi majlis ilmu mungkin kita tidak akan mendapatkan keuntungan duniawi, namun kita datang karena semata-mata keimanan, mengharapkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita semua dipilih oleh Allah tabaraka ta'ala untuk menjadi ahlu jannah. Dan pembahasan kita sebagaimana yang telah disampaikan bertema tentang salah satu keimanan yang wajib diyakini oleh setiap muslim, karena ini termasuk di antara al-iman bil ghaib, beriman kepada perkara yang ghaib yang tidak kita saksikan sekarang ini dalam kehidupan dunia ini. Seorang mukmin, mereka senantiasa mengimani apa saja yang diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran Karim dan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Termasuk dalam hal ini perkara-perkara yang akan terjadi setelah kehidupan dunia, yaitu kehidupan al-akhirah dan berbagai macam kejadian dan tempat yang ada dalam kehidupan akhirat tersebut. Dan termasuk di antara apa yang dialami oleh mereka, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang menjalani kehidupan di akhirat, adalah masuknya sebagian hamba ke dalam surga dan sebagian hamba yang lainnya masuk ke dalam neraka. Surga, yang tentu ini adalah merupakan bahasa kita yang membahasakan tentang sebuah tempat dalam kehidupan akhirah yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebutan al-jannah atau al-jannat, dan sebuah tempat yang telah dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diperuntukkan kepada hamba-hambanya yang kafir, yang musyrik, yang berpaling dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, yang dalam bahasa kita diungkapkan dengan sebutan neraka, dan disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutnya dengan An-Nar atau Naru Jahannam atau Jahannam atau Saqar atau yang lainnya yang akan kita bahas insyaAllah ta'ala pada waktunya. Karena kita mengetahui bahwa setiap dari hamba yang mencakup manusia dan jin, akhir dari kehidupan mereka dan akhir dari perjalanan mereka setelah mereka melalui kehidupan dunia lalu memasuki gerbang pintu akhirah yang disebut alam barzakh, lalu kemudian mereka menuju kepada perjalanan yang berikutnya yaitu kehidupan akhirah, yang akhir dari kehidupan akhirat itu adalah masuknya sebagian hamba ke dalam al-jannah dan sebagian lagi ke dalam an-nar. Jannah sebagai tempat yang dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hamba yang bertakwa, yang mukminin, muttaqin, salihin, siddiqin, syuhada, al-anbiya wal-rusul, dan yang berjalan di atas jalan mereka. Dan an-nar, neraka merupakan tempat dan akhir dari kehidupan orang-orang yang kafir dan berpaling dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini tentang adanya kedua tempat ini yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak firman-Nya, demikian pula dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mengenal sebuah istilah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ketika seseorang mengetahui sesuatu, semakin bertambah pengetahuannya, apabila sesuatu itu adalah sesuatu yang menyenangkan, maka rasa cinta semakin tumbuh, rasa rindu semakin bertambah, rasa keinginan untuk bertemu semakin kuat. Dan sebaliknya, ketika seorang semakin mengenal sebuah keburukan, maka dia akan semakin takut dan berusaha untuk menjauhinya dan menghindar darinya dan menjauhi segala sarana yang dapat menyebabkan dia terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Maka untuk itulah pembahasan kita pada kajian kali ini akan menjelaskan tentang kondisi dan keadaan dua tempat ini, tentang sifat al-jannah, ciri-ciri al-jannah, apa yang ada di dalamnya, kenikmatan apa yang terdapat di dalamnya, apa saja yang dirasakan oleh ahlul jannah, siapa saja yang berhak menjadi ahlul jannah, Demikian pula ciri-ciri neraka. Apa yang ada di dalamnya? Dari berbagai macam bentuk siksaan dan kepedihan, azab bagi orang-orang yang berhak untuk mendapatkan siksaan tersebut. Meskipun masyarul muslimin rahimakumullah, kita mengetahui bahwa untuk menjelaskan al-jannah yang berdasarkan hakikatnya, kita tidak akan mampu menyifati al-jannah tersebut dengan sekedar penjelasan melalui lisan. Lisan ini tidak mampu untuk menggambarkan hakikat dari keindahan, kenikmatan, dan kebahagiaan yang tiada tara yang dirasakan oleh ahlul jannah di dalam al-jannah. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kampung al-jannah tersebut sebagai sebuah kenikmatan yang tidak mampu siapapun dari hamba-hamba ini untuk menjelaskan, sehingga tergambarkan bagi seorang bahwa dalam bayangannya, dalam khayalannya bahwa jannah itu seperti itu. Lisan ini tidak akan mampu. Namun kita tetap akan menjelaskan dan menerangkan berdasarkan apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena menjelaskan tentang sifatul jannah dan sifatul nar termasuk menjelaskan tentang perkara ghaib yang tidak bisa dijangkau dengan akal. Oleh karena itu, untuk memahami dan mengetahui sifatul jannah atau sifatul nar, semata-mata penjelasan itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakannya, dan datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tidak berdasarkan hawa nafsu, namun berdasarkan wahyu ilahi. Wama yamtuku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Rasul berbicara tentang sesuatu dari hawa nafsunya, namun apa yang beliau sampaikan semata-mata merupakan wahyu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena panjangnya pembahasan ini, sementara waktu yang singkat, tentu tidak memungkinkan bagi kita untuk menjelaskan di satu waktu, satu sesi, dua tempat ini, dua kampung akhirat ini, al-jannah, demikian pula neraka. Oleh karena itu, sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa pertemuan kita di siang hari ini insyaallah ta'ala akan menjelaskan sebagian kecil dari apa yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ciri-ciri dan sifat-sifat al-jannah dan ahlul jannah. Adapun pembahasan tentang sifatun nar akan dibahas di lain waktu insyaallah ta'ala. Maka pertemuan kita di siang hari ini khusus membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan al-jannah. Al-jannah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah sebuah nama kampung yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang taat kepadanya, yang beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul, di mana Allah tabaraka wa taala banyak sekali menyebutkan di dalam Al-Qur'an Karim balasan surga al-jannah bagi mereka yang taat kepada Allah tabaraka wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Karim Allah jalla wa ala menyebut al-jannah dengan beberapa sebutan nama selain dari nama al-jannah. Adapun al-jannah merupakan nama yang paling masyhur. Udkhulul jannah. Masuklah kalian ke dalam al-jannah. Bima kuntum ta'malun. Berdasarkan apa yang telah kalian amalkan. Dan terkadang pula Allah jalla wa ala menyebut al-jannah dalam bentuk jamak. Jannat. Jannatu adnin yadkhulunaha. Jannat adn. Surga-surga adn yang mereka memasukinya. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Mereka masuk ke dalam jannat disebutkan dalam bentuk jamak. Disebabkan karena jannah itu bertingkat-tingkat. Semakin tinggi tingkatan al-jannah yang ditempati seseorang, maka semakin menunjukkan keistimewaan dan kemuliaannya. Sebagaimana juga al-jannah disebut Darussalam, kampung keselamatan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim." Dalam surah Yunus pada ayat yang ke-25, Allah Jalla wa Ala menyeru hamba-hambanya menuju kepada Darus Salam, kampung keselamatan. Dan di dalam ayat yang lain dalam surah Al-An'am, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Lahum darus salami 'inda rabbihim." Mereka akan mendapatkan darus salam, kampung keselamatan, yaitu al-jannah yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutnya al-jannah dengan darus salam karena di dalam al-jannah tidak ada hal-hal yang merugikan. Mereka hidup penuh dengan ketenteraman dan keselamatan. Tidak ada gangguan. Tidak ada musibah. Tidak ada bencana. Tidak ada tanah longsor, gempa bumi, banjir, dan yang lain sebagainya. Semuanya penuh dengan keselamatan, ketenteraman, dan kebahagiaan. Sebagaimana al-jannah juga disebut Darul Khuldi, kampung kekekalan. Allah Jalla wa'ala menyebutkan di dalam Al-Quran Karim, "Udkhuluha bisalam, dhalika yawmul khulud." Masuklah kalian ke dalamnya dengan penuh keselamatan. Itu adalah hari al-khulud, hari kekekalan. Sebagaimana pula al-jannah disebut di dalam Al-Quran Karim dengan sebutan Darul Muqamah, kampung yang kekal. Al-Muqamah yani menetap terus menerus. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surah Fatir pada ayat yang ke-35, Alladhi ahallana daral muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Allah subhanahu wa ta'ala yang menempatkan kami darul muqamah, di kampung al-muqamah, yang menetap, yang kekal, yang itu dari keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan. Kami tidak lagi pernah merasakan kelelahan dan tidak lagi pernah merasakan keletihan. Demikian pula disebut Jannatul Ma'wa. Sebab al-jannah akan menjadi tempat tinggal selama-lamanya. Allah Jalla wa'ala berfirman, Indaha Jannatul Ma'wa. Di sisinya terdapat jannah yang menjadi tempat tinggal hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mu'minin. Demikian pula disebut Jannatu Adn. Jannatu Adn. Adn juga memiliki makna al-muqamah, yang tetap, yang kekal. Jannati Adn allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib. Itu adalah surga Adn yang telah Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kepada hamba-hambanya yang beriman kepada perkara yang ghaib. Sebagaimana al-jannah juga disebut al-firdaus. Dalam firman-Nya Allah Jalla wa'ala menyebutkan, Innal ladzina amanu wa 'amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka akan meraih jannatul firdaus. Surga Firdaus menjadi tempat tinggal, menetap dan kekalnya mereka. Dan juga al-jannah disebut jannatul na'im. Jannah yang penuh dengan kenikmatan. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatul na'im. Juga disebut al-maqamul amin. Al-maqam al-amin. Sebuah tempat, kampung yang penuh rasa aman di dalamnya. Allah Jalla wa'ala berfirman, Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang bertakwa, mereka berada di dalam maqamun amin, yaitu al-jannah. Dan juga disebut maq'adu sidq, tempat tinggal kejujuran. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Bahwa hamba-hamba Allah yang mukminin, mereka akan masuk ke dalam maq'adu sidqin. Ini juga termasuk di antara nama al-jannah. Walhasil, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari nama-nama yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang al-jannah, ini menjelaskan kepada kita bahwa al-jannah sebuah kampung, sebuah negeri akhirah yang dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kaum mukminin al-muttaqin, hamba-hamba Allah yang beriman dan senantiasa beramal saleh, yang mereka kekal di dalamnya, yang mereka menetap di dalamnya, tidak akan lagi berpindah, yang mereka merasakan ketentraman, ketenangan, kebahagiaan selama-lamanya. Tidak ada lagi kesulitan, kesusahan, rasa sedih, musibah, cobaan yang menimpa, bencana alam, itu semua tidak ada Sebab negeri itu adalah merupakan negeri yang penuh dengan ketentraman, keamanan, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang mukminin. Nas'alullah azza wa jalla ayyaj'alana min ahliha. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk di antara penghuninya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika seorang hamba dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ahlul jannah, maka itu adalah merupakan kebahagiaan yang hakiki. Itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Itulah kegembiraan yang sesungguhnya. Bukan kegembiraan dalam kehidupan dunia ini. Di dunia, kadang-kadang seorang merasa gembira. Namun, setelah itu dia merasakan kesedihan. Di dunia, seseorang merasakan kenikmatan. Namun, setelahnya, terkadang dia merasakan kesengsaraan, mendapatkan cobaan, musibah. Itulah kehidupan dunia. Tidak ada yang kekal. Namun kehidupan di dalam al-jannah, kenikmatan di dalamnya adalah merupakan na'imun muqimun abadi. Kenikmatan yang kekal, yang menetap, yang bersifat selama-lamanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lagi murka kepada mereka-mereka yang telah dimasukkan ke dalam al-jannah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada penghuni al-jannah, penghuni surga, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, fayaquluna labbaik rabbana wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Maka mereka pun mengatakan, kami menjawab dan memenuhi panggilanmu ya Allah. Kebaikan ada di kedua tanganmu ya Allah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, hal raditum? Apakah kalian telah ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian? Mereka menjawab, wa ma lana la narda ya rab. Wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Bagaimana kami tidak ridha ya Allah? Engkau telah memberikan kepada kami sesuatu yang engkau tidak berikan pada siapapun dari makhlukmu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, ala utiikum afdhala min dzalik. Maukah aku berikan kepada kalian yang lebih afdal dari itu semua? Maka mereka menjawab, wa ayyu syai'in afdhalu min dzalik. Apalagi yang lebih afdal dari itu semua ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhillu 'alaikum ridwani fala askhatu 'alaikum ba'dahu abadan." Aku senantiasa memberikan keridhaan kepada kalian sehingga aku tidak akan pernah lagi murka kepada kalian selama-lamanya. Terus mereka berjalan di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka perbuat di dalam al-jannah, Allahu Jalla wa'ala telah meridhai mereka. Allah tidak lagi marah kepada mereka. Allah tidak lagi murka kepada mereka. Sehingga mereka terus merasakan kebahagiaan dan ketentraman. Dan itu bersifat selama-lamanya. Bersifat abadi. Karena setelah ahlul jannah, mereka masuk ke dalam surga. Dan ahlun nar, mereka pun telah dilemparkan ke dalam neraka. maka kematian pun dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada lagi yang namanya kematian. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yuja'u bil mauti yaumil qiyamah ka'annahu kabshun amlah fayuqafu bainal jannati wan nar. Akan dibawa kematian itu pada hari kiamat dalam bentuk seekor domba yang berwarna putih, lalu diposisikan di antara surga dan neraka. Lalu kemudian penghuni surga mereka dipanggil, ya ahlal jannah, hal ta'rifuna hadha? Wahai ahlul jannah, apakah kalian mengetahui ini? Lalu mereka pun melihat dan mengatakan, na'am hadzal maut. Iya, ini adalah kematian. Dan dikatakan kepada penghuni neraka, ya ahlan nar, hal ta'rifuna hadha? Wahai penghuni neraka, apakah kalian mengenal ini? Lalu penghuni neraka pun mengatakan, na'am, hadzal maut. Iya, ini adalah kematian. Lalu kemudian diperintahkanlah untuk disembelihnya domba yang itu merupakan kematian. Maka kematian pun disembelih. Maka mati pun mati. Kematian pun mati. Lalu dikatakan, ya ahlal jannati khuludun fala maut. Wahai penghuni surga, kekekalan dan tidak lagi ada kematian. Wa ya ahlan nari khuludun fala maut. Wahai penghuni neraka, kekekalan dan tidak ada lagi kematian. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayazdadu ahlul jannati farahan ila farahihim. Maka penghuni surga pun mereka semakin bergembira. Mereka semakin merasakan kebahagiaan setelah kegembiraan yang mereka rasakan. Wa yazdadu ahlun nari huznan ila huznihim. Sementara penghuni neraka semakin bertambah pula kesedihan mereka, disebabkan karena mereka pun dikekalkan siksaan mereka dalam neraka di azabillah. Maka ini menjelaskan kepada kita bahwa ahlul jannah mereka akan terus merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan yang kekal. Kebahagiaan yang abadi. Maka ini jelas membantah pendapat sebagian dari kalangan kaum filsafat dan yang semisal mereka yang mengatakan bahwa surga itu ada batasan kenikmatannya, atau pendapat sebagian mereka yang mengatakan bahwa ternyata akhirat itu tidak kekal. Bahkan ada seorang menulis sebuah buku khusus tentang hal ini, bahwa akhirat itu tidak kekal. Berarti surga kebahagiaannya ya kekal. Demikian pula akhirat siksaannya tidak kekal. Maka hadis-hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah membantah pendapat tersebut dengan jelas. Disebutkan di dalam hadis tersebut bahwa kematian itu pun telah disembelih sehingga tidak ada lagi kematian, dan dikatakan kepada penghuni surga, khuludun fala maut, kekekalan dan tidak ada lagi kematian. Demikian pula dikatakan kepada penghuni neraka. Maka pendapat yang batil dari pendapat ahlul hawa, ahlul bid'ah, yang mengatakan bahwa akhirat tidak kekal, sangat bertentangan dengan dalil-dalil dari Al-Quran Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai sebagian mereka menggambarkan bahwa ketika seorang merasakan kenikmatan dalam al-jannah, ingin mengambil buah misalnya, ambil buah, tiba masa berakhirnya kehidupan akhirat, maka aktivitas itu berhenti. Yang tadi mau ngambil buah, langsung diam. Tidak bisa ngambil sudah. Berhenti aktivitas. Yang ingin mendekati istrinya dari bidadari, tidak bisa ngapa-ngapain. Berhenti aktivitasnya. Ucapan yang batil. Sangat bertentangan dengan mutawatir dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan di akhirah. Ketika seorang hamba diberi kemudahan untuk menjadi ahlul jannah dan dijauhkan dari neraka, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan setiap kalian akan disempurnakan apa yang kalian amalkan di dunia, nanti di akhirat akan disempurnakan balasannya. Maka siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam al-jannah, maka sungguh itulah kemenangan yang sebenarnya. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Kesenangan sesaat. Yang berakhir dengan kepedihan. Yang berakhir dengan kesedihan. Adapun kenikmatan di dalam al-jannah adalah kenikmatan yang kekal. Adapun berkenaan tentang sifat al-jannah, banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang keadaan-keadaan yang disebutkan di dalam nas-nas tersebut dari berbagai keindahan yang ada di dalam al-jannah, yang intinya sesuatu yang tidak pernah kita saksikan dan sulit untuk diungkapkan dengan bahasa lisan dan tidak terbetik dalam jiwa seseorang ketika dia berusaha untuk menggambarkannya. Mungkin dalam kehidupan dunia ini kita menyaksikan berbagai macam keindahan yang ada di dunia. Kadang-kadang sebahagian keindahan itu tidak kita saksikan secara langsung, tapi lewat foto, gambar. Air terjun yang ada di negara fulan, gunung yang ada di daerah fulan, kita melihatnya, luar biasa indahnya, luar biasa keindahan alam yang kita saksikan di sekitar kita. Seorang datang ke puncak misalnya, puncak Bogor, naik ke atas melihat pemandangan, luar biasa indahnya. Itu semua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sangat tidak ada apa-apanya apabila dibanding dengan keindahan al-jannah. Oleh karena itu sekali lagi saya mengatakan, sulit untuk dibahasakan dengan lisan untuk mengungkapkan persis seperti apa yang terdapat di dalam al-jannah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sering membuat perumpamaan-perumpamaan. Perumpamaan berbagai keadaan yang ada di dalam al-jannah. Karena untuk membahasakan persis seperti kenyataannya adalah satu hal yang sulit. Seperti misalnya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang sifat sungai-sungai yang ada di dalam Al-Jannah. Dalam surah Muhammad pada ayat yang ke-15, Allah Jalla wa'ala berfirman, "Mathalul jannati allati wu'idal muttaquna fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. Perumpamaan Al-Jannah, yaitu perumpamaan tentang sifat dan ciri-ciri Al-Jannah yang telah dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa yang menjadi penghuni surga tersebut. Di dalam Al-Jannah itu ada anharun, ada sungai-sungai. Gimana sungainya? Kalau orang Kalimantan Timur hanya bisa melihat Sungai Mahakam. Gimana itu Sungai Mahakam? Keruh. Tak jernih. Orang mau turun mandi-mandi saja ketakutan. Khawatir jangan sampai ada buaya di dalam. Tidak ada rasa aman. Sekarang kita mendengarkan sifat Al-Jannah, sifat Anhar Al-Jannah, sungai-sungai yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan di dalam Al-Jannah. Di dalamnya terdapat sungai-sungai min ma'in ghairi asinin. Sungai-sungai yang berisi air. Air ini tidak pernah terjadi perubahan sama sekali. Rasa nikmat yang ada di dalamnya. Kemudian warnanya tidak pernah berubah. Tidak menjadi kotor, tidak tercemar, tidak membahayakan. Ini air yang mengalir di dalam Al-Jannah. Di antara aliran air yang ada di dalam Al-Jannah itu ada yang sempat keluar dari Al-Jannah, yang masuk ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke telaga Rasulullah dari sungai Al-Kautsar yang ada di dalam Al-Jannah. Air yang ada di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini disebutkan ciri-cirinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban wa ahla min al-asal. فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَضْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا. Air yang ada di telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, airnya itu lebih putih dari susu. Ada enggak air seperti itu di dunia? Airnya lebih putih dari susu. Lebih manis dari madu. Sekali teguk, seorang yang meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali teguk, maka dia tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Itu yang di telaga Rasulullah. Itu aliran air dari Al-Jannah. Dari sungai Al-Kautsar. Jadi, seorang merasakan berbagai macam kenikmatan dan minum dari air Al-Jannah, itu bukan karena kehausan. Namun mereka bersenang-senang merasakan berbagai kenikmatan yang Allah berikan. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Dan di dalam al-jannah itu ada sungai-sungai yang airnya itu adalah susu. Yang susunya ini lam yataghayyar ta'muh. Yang tidak akan berubah rasanya. Jadi tidak ada expire-nya, itu enggak ada. Masa berlaku hingga tahun 2017, enggak ada. Terus menerus seperti itu, tidak ada perubahan. Sungai isinya air susu. Wa anharum min khamri ladati lisyaribin, dan di sana pula ada sungai-sungai yang airnya itu adalah khamr. Tapi bukan khamr yang memabukkan. Bukan khamr yang dikenal di dunia sebagai minum-minuman keras yang menyebabkan hilangnya akal. Namun khamr yang ladzatin lisyaribin, merasa nikmat, merasa lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Wa anharum min asalin musaffa, dan sungai-sungai yang isinya itu dari madu yang sangat bersih dan murni. Madu kalau di dalam al-jannah itu jadi sungai. Nah, masyarul muslimin rahimakumullah, ketika kita mendengarkan ada sungai isinya air, ada sungai isinya susu, ada sungai isinya khamr, ada sungai isinya madu. Sekali lagi, ini adalah sebuah permisalan. Jangan dibayangkan bahwa sungai yang isinya madu seperti madu yang kita lihat di dunia ini. Ketika disebut sungai yang isinya susu, jangan kita bayangkan sungai itu seperti susu yang biasa kita minum. Susu sapi, susu kambing, sama sekali berbeda. Makanya diingatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hakim rahimahullah, kata beliau, "Laisa fil jannati mimma fid dunya illa al-asma." Tidak ada persamaan sama sekali antara apa yang ada di dalam surga dengan apa yang ada di dunia, kecuali dalam hal nama saja. Jadi namanya saja yang sama. Sungai, namanya sama, sungai, madu, susu, khamr, air, tapi hanya dalam hal nama. Namun hakikatnya berbeda. Apa yang ada di dalam al-jannah itu jauh lebih indah, jauh lebih nikmat dibandingkan apa yang kita saksikan di dunia. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa lahum fiha min kulli tsamarat," dan mereka di dalam al-jannah itu segala jenis buah-buahan. Segala jenis buah-buahan. Wa maghfiratun min rabbihim, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir para penggemar durian di dunia ini. Wah, gimana? Di surga ada durian enggak? Enggak usah mikir itu. Semuanya tersedia. Semua fasilitas ada. Apa saja yang diinginkan oleh seseorang di dalam al-jannah itu ada. Jadi jangan khawatir, karena memang tidak ada kekhawatiran di dalam al-jannah itu. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun sifat, ciri-ciri ahlul jannah yang mereka masuk ke dalam al-jannah disebutkan dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dalam surah Al-Mutaffifin Allah jalla wa ala berfirman, "Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im." Engkau mengenal ketika engkau melihat mereka, di wajah-wajah mereka itu, di wajah-wajah ahlul jannah, nadratan na'im, kegembiraan karena merasakan kenikmatan yang terus menerus. Itu mereka. Jadi orang-orang yang menyaksikannya, orang-orang yang melihatnya, nampak di wajah mereka itu tidak ada perasaan dan penampakan seperti seorang yang ketus gitu, yang sedih, yang merasakan gundah gulana, tidak ada. Yang ada, yang nampak di wajah mereka adalah nadratan na'im, kegembiraan karena merasakan kenikmatan. Jadi tidak ada masam di wajah mereka. Demikian pula dalam surat Al-Qiyamah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah." Wajah-wajah mereka ketika itu nadhirah, bercahaya. Terlihat indah. Lelakinya terlihat tampan dan para wanitanya terlihat cantik. Dalam keadaan mereka tidak merasakan hal-hal yang menyebabkan mereka bersedih, hal-hal yang menyebabkan terjadinya perubahan wajah dari senyum, dari kegembiraan menuju kepada kesedihan, itu tidak ada. Yang ada di wajah mereka adalah terus merasakan kegembiraan dan kesenangan. Sebagaimana pula disebutkan dalam surah Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat ahli jannah, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin." Dan kami pun melepaskan di dalam dada-dada mereka, di dalam hati-hati mereka adanya perasaan dengki. Jadi tidak ada kedengkian. Di dalam al-jannah itu tidak ada hasad. Yang ini penghuni surga, yang ini juga penghuni surga. Yang ini hasad. Oh, dia kok dapat gini, dapat ini. Saya kok enggak dapat. Saya kok enggak diberikan Allah demikian. Tidak ada kedengkian. Semuanya merasa ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ikhwanan, mereka seluruhnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Jadi tidak ada perselisihan, tidak ada percekcokan, tidak ada pertengkaran, permusuhan, apalagi saling menghajar, boikot memboikot antara satu dengan yang lain karena urusan bisnis, karena urusan pribadi, enggak ada. Ikhwanan, mereka seluruhnya orang-orang yang bersaudara. Ala sururin mutaqabilin. Ala sururin mutaqabilin. Yaitu mereka saling bertemu antara satu dengan yang lainnya. Mereka bersaudara di atas ranjang-ranjang mereka yang dihiasi dengan berbagai macam hiasan-hiasan. Namun antara satu dengan yang lain mereka tidak saling membelakangi. Mereka saling bertemu. Mereka menjaga adab di antaranya. Saling berziarah antara satu dengan yang lain. Itulah yang terjadi di dalam al-jannah. Semuanya hidup penuh dengan ketenangan, rasa ketentraman, kebahagiaan. Diriwayatkan oleh Tabari dalam tafsirnya dari Muhammad bin Sirin bahwa suatu ketika ada seorang yang bernama Al-Ashtar. Dia meminta izin untuk bertemu dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala pada masa khilafah beliau. Ketika itu Ali bin Abi Thalib bersama dengan anaknya Talhah, Talhah bin Ubaidillah. Kita mengetahui bahwa pada masa itu sempat terjadi fitnah perselisihan antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala dengan Talha, dengan Zubair bin Awam, dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka adalah para sahabat yang mulia. Nah, ketika itu Ali bin Abi Thalib bersama anaknya Talha. Ketika Al-Ashkar meminta izin ingin bertemu Ali bin Abi Thalib, maka ditahan. Ditahan untuk tidak bertemu terlebih dahulu. Karena Ali bin Abi Thalib sibuk dengan anaknya Talha ini. Lalu kemudian setelah itu dipersilahkan masuk Al-Ashkar. Maka ketika Al-Ashkar masuk, menemui Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dia pun mengatakan, inni la'arash atau inni la'urak inna mahtabastani lihada. Aku menyangka bahwa engkau sengaja memperlambat masuknya aku karena ini ya, karena anaknya Talhah ini ya. Kata Ali bin Abi Thalib, ajal, iya. Lalu kata Al-Ashtar, inni la'urah lau kana indaka ibnun li'uthman lahabastani. Saya pun menyangka kalau seandainya engkau bersama dengan anaknya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, maka kamu pasti akan menahan aku untuk masuk pula. Karena engkau sibuk bercengkrama dengan anaknya Utsman. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala mengatakan, ajal iya. Memang demikian. Inni la arju an akuna ana wa Utsman mimman qala Allah ta'ala. Sesungguhnya aku berharap agar aku bersama dengan Utsman radhiyallahu ta'ala termasuk di antara hamba-hamba Allah yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin. Kami menghilangkan kedengkian di dalam hati-hati mereka sehingga mereka menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Demikian pula diriwayatkan dari Zaid bin Abi Aufa. Beliau mengatakan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bertemu kami sambil beliau membaca ayat ini, ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang bersaudara di atas ranjang-ranjang mereka. Mereka bertemu antara satu dengan yang lain. Kata beliau, fillah, mereka bersaudara karena Allah. Yanzuru ba'dhum ila ba'dhin. Sebagian mereka melihat kepada sebagian yang lain bukan dengan penglihatan kebencian, kedengkian, namun yang ada adalah persaudaraan di antara mereka. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam At-Tarikh Al-Kabir. Demikian pula disebutkan dalam Suratul Insan pada ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memelihara mereka dari kejahatan hari itu, dan Allah Azza wa Jalla menjadikan wajah-wajah mereka nadratan wa surura, bercahaya di wajah-wajah mereka dan kegembiraan di dalam hati-hati mereka. Demikian pula yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wujuhun yawma idzin musfirah dahikatun mustabshirah. Wajah-wajah ahlul jannah pada saat itu dalam keadaan ceria, mereka tertawa dan menunjukkan kegembiraan mereka. Maka yang menjadi syahid dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan kepada kita bahwa kehidupan di dalam al-jannah adalah kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Tidak ada sesuatu yang menyebabkan mereka bersedih, berduka, itu tidak ada. Semuanya penuh dengan kenikmatan, kebahagiaan. Pertemuan antara satu dengan yang lain adalah persaudaraan di antara mereka, saling cinta mencintai di antara mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ditegaskan lagi tentang sifatu ahli jannah dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala zumratin yadkhuluna al-jannah ala surati al-qamar lailatal badr. Thumma alladhina yalunahum ala ashaddi kawkabin durriyyin fis sama'i idha'ah." Sesungguhnya kelompok yang pertama kali masuk ke dalam al-jannah itu seperti bentuknya seperti bulan purnama, cahaya yang keluar di wajah mereka begitu terang benderang. Kemudian kelompok yang datang berikutnya, mereka seperti mengeluarkan sinar bintang yang paling kuat yang ada di langit, yang paling kuat sinarnya, yang paling terang sinarnya dari bintang-bintang tersebut, juga menunjukkan mereka mengeluarkan cahaya. Maka kaum mukminin, demikian pula halnya dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun dikenal dengan cahaya yang keluar dari tubuh mereka disebabkan karena iman dan amal saleh, ibadah yang mereka lakukan. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu." Sesungguhnya umatku, mereka akan dipanggil nanti pada hari kiamat dengan cahaya yang keluar dari tubuh mereka, dari wajah mereka, dari kedua tangan mereka, dari kedua kaki mereka mengeluarkan cahaya. Dari mana cahaya itu? Dari bekas air wudu yang senantiasa mereka lakukan ketika di dunia. Maka mereka akan dikenal, ini umatnya Muhammad, ini umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena cahaya yang keluar dari tubuh mereka. La yabulun wa la yataghawwatun wa la yadfulun wa la yamtakhitun. Di dalam surga itu mereka tidak lagi kencing. Jadi enggak ada buang air kecil, enggak ada toilet di dalam al-jannah ini. Enggak usah mikir bangun toilet. Mereka tidak lagi buang air besar. Bahkan meludah pun tidak. Meludah pun tidak. Wala yantakhitun. Mereka juga tidak mengeluarkan. Apa itu? Kalau seorang flu keluar itu dari hidungnya apa itu? Hah? Ingus. Hah? Bahasa lainnya kara itu enggak ada. Hah? Kalau itu keluar yang kuning-kuning itu enggak ada di dalam al-jannah. Jadi enggak ada kotoran sama sekali. Enggak ada cleaning service di dalam al-jannah itu. Yang ditugaskan kamu bagian kebersihan bersih terus. Amsyatuhum az-zahab. Sisir mereka itu dari emas. Subhanallah. Sisir mereka dari emas. Jadi mayoritas dari bahan-bahan yang ada di dalam surga itu yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau bukan emas, perak. Kalau bukan perak, mutiara, intan, berlian, macam-macam. Pakaian yang sutra. Makanya di dunia kita harus bersabar. Jangan semua kenikmatan yang kita ketahui semuanya dimanfaatkan. Jangan. Jangan setiap kenikmatan yang kita bisa mampu melakukannya lalu kita lakukan. Meskipun itu termasuk di antara perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan. Di dunia ini ada aturan-aturan. Termasuk yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis Hudzaifah, "La talbasul harira wal dibaj wa la tashrabu fi aniyatiz zahab wal fidda wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah." jangan kalian memakai pakaian sutra. Yakni untuk lelaki, jangan. Wanita boleh. Uhilla adh-dhahabu wal hariru li'inathi ummati wa hurrima 'ala dhukuriha. Dihalalkan sutra dan emas untuk wanita dari kalangan umatku, tapi untuk lelaki diharamkan. Jangan kalian memakainya. Jangan kalian meminum dari bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Dan jangan kalian makan dari piring-piring emas dan perak. Itu adalah milik mereka orang-orang kafir di dunia. Dan milik kita kaum mukminin di akhirat. Sabar. Kalau punya emas, gak usah dibuat jadi piring. Sedekahkan, berikan pada orang-orang miskin. Infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau punya emas, jangan buat jadi sisir. Jangan buat jadi gelas. Jangan. Kalau punya emas, gak usah dibuat kubah dari emas. Biarkan mereka itu berlomba-lomba dengan dunianya. Itu adalah untuk kaum mukminin di akhirat. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan berfoya-foya sampai lupa diri melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, sehingga kenikmatan itu dirasakan di dunia tidak lagi dirasakan di akhirat. Jadi sabar. Kapan nanti pakai sisir dari emas? Nanti dalam Al-Jannah. Pakai piring emas, pakai gelas emas, apa-apa dari emas atau perak atau berbagai macam kenikmatan. Sabar. Jangan di dunia. Tunda dulu. Kita ini masih berstatus sebagai orang-orang yang sedang melakukan perjalanan safar. Kita harus mempersiapkan bekal menuju akhirah. Kalau punya harta, manfaatkan, persiapkan. Berhemat dengan cara apa? Bersedekah. Beri makan kepada orang miskin. Manfaatkan dalam hal-hal kebaikan, wakaf dan yang semisalnya. Itulah yang bermanfaat. Warashuhum al-misk. Keringat yang keluar dari tubuh mereka itu menjadi minyak kasturi. Jadi wangi. Gak berbau seperti kita sekarang ini. Keringetan, terus cium. Baunya gak enak. Itu di dunia. Tapi bagi kaum mukminin di akhirat, keringatnya jadi misik. Wa majamiruhum al-aluwah. Dan majamir, wangi-wangian mereka. Itu adalah sesuatu yang sangat harum sekali. Wa azwajuhum al-hurul 'ain. Dan pasangan-pasangan mereka dari bidadari-bidadari yang cantik jelita. Ala khalqi rajulin wahid ala surati abihim Adam. Di mana mereka diciptakan semuanya sama kondisinya. Seperti bentuknya Nabiullah Adam alaihi salam, situna dhira'an fis sama, yang tingginya 60 hasta. Jadi tinggi semua nanti. Kalau sekarang ukurannya berapa hasta? Pendek. Umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pendek-pendek. Kalau dahulu masa Nabi Adam alaihi salam tinggi 60 hasta. Berkurang, semakin pendek. Namun di dalam Al-Jannah semuanya nanti sama penciptaannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah dalam riwayat Al-Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yadkhulu ahlul jannatil jannah jurdan murdan bidan ji'adan mukahhalin. Penghuni al-jannah itu nanti akan masuk ke dalam al-jannah jurdan. Jurdan itu enggak ada bulu di badannya. halus, tidak ada bulu. Murdan, tidak berjenggot. Jadi memang kita harus sabar di dunia ini, pelihara jenggot. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk memelihara jenggot untuk kaum lelaki. A'ful liha wa ahfush syawarib, pangkas kumis kalian, biarkanlah jenggot-jenggot kalian. Kenapa? Nanti di dalam al-jannah semuanya jadi mulus. Tidak ada jenggot, tidak ada bulu. Kalau di dunia, jenggot itu adalah hiasan bagi kaum lelaki yang menunjukkan kejantanan. Bidon, mereka semua berkulit putih. Jadi tidak ada lagi yang berkulit hitam. Biadan, rambutnya ikal. Ya, agak bergelombang itu. Keriting. Muka halim, mata mereka itu sudah nampak seperti orang yang bercelak. Tanpa dia memakai celak, sudah nampak bercelak. Yang ini menunjukkan ketampanan dan kecantikan. Abna salasin wa salasin. Usia mereka itu sama. Usia 33 tahun. Usia 33 tahun. Kata para ulama, ini adalah usia yang betul-betul matang. Tidak terlalu muda, tidak pula terlalu tua. Usia 33 tahun. Ala khalqi Adam. Mereka semua diciptakan seperti penciptaan Adam. Situna dira'an fi ardi sab'i azru'. Yang tingginya 60 hasta. Lebarnya 7 hasta. Jadi tidak terlalu gemuk, tidak juga terlalu kurus kerempeng. Disebutkan oleh Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Hadil Arwah. Jadi Hadil Arwah ini kitab khusus yang ditulis oleh Ibnul Qayyim. Semuanya menjelaskan tentang sifatul jannah. Ciri-ciri yang ada dalam al-jannah. Dijelaskan secara detail. Seakan-akan Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala pernah menjadi wartawan untuk meneliti segala sesuatu yang terjadi di dalam al-jannah. Seakan-akan seperti itu. Buku khusus yang beliau tulis. Seperti seorang wartawan yang menyaksikan sebuah peristiwa lalu dicatat dengan begitu detailnya. Terjadi ini, terjadi itu, terjadi ini. Lalu kemudian dikumpulkan. Seperti itu yang ditulis oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Kalau antum membaca kitab Hadil Arwah, itu seperti terbawa ya dengan apa yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim tentang berbagai macam keindahan al-jannah itu. Luar biasa. Beliau mengumpulkan berbagai riwayat dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang sifat al-jannah. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, "Inna Allah Ta'ala yunshi'u ahlal jannati nash'atal malaika." Atau akmal min nash'atihim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ahlul jannah itu, penghuni surga itu, seperti diciptakannya malaikat. Atau bahkan lebih sempurna dari ciptaan malaikat. Bihaitsu la yabulun, wa la yataghawwathun, wa la yanamun. Mereka tidak lagi pernah kencing, tidak lagi buang air besar, mereka tidak lagi tidur. وَيُلْهَمُونَ التَّسْبِيحِ, dan mereka diilhamkan dengan terus bertasbih. Tasbih itu seperti nafas bagi ahlul jannah. Kalau di dunia kita bertasbih itu adalah anjuran. Artinya ada beban yang kita lakukan. Ya. Oleh karena itu banyak di kalangan manusia yang tidak bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di dalam al-jannah mengalir. Seperti mengalirnya nafas. Sebagaimana kita bernafas, maka seperti itu pula ahlul jannah terus bertasbih. memuji Allah, menyucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yahrumun, dan mereka tidak akan menjadi pikun. Jadi tidak akan menua itu. Muda terus. Dalam usia 33 tahun terus. Ala tatawul akhab, meskipun bertahun-tahun, puluhan tahun, ribuan tahun. Wala tanmu abdanuhum, dan jasad-jasad mereka itu tidak berkembang. Begitu terus. Seperti diciptakannya Adam alaihissalam 60 hasta. Balil qadarul ladzi balil qadarul ladzi ju'ilu alaihi lazimun abadan. Namun ukuran yang telah ditetapkan atas mereka seperti ciptaan Adam alaihissalam, tinggi 60 hasta, lebar 7 hasta, maka mereka dalam keadaan demikian selama-lamanya. Dalam hadis Al-Miqdam bin Ma'di Karim yang disahihkan Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yamutu saqtan wala haraman, wa innama an-nasu fi ma baina dhalik illa bu'itha ibnu 30 sana." Tidaklah seseorang itu mati, apakah mati muda, mati ketika usia masih kecil, ataukah mati di usia tua ketika telah pikun, karena manusia berada di antara ini dan itu, melainkan ketika akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakni menjadi ahlul jannah, maka mereka dibangkitkan dalam usia 30 tahun. Fa in kana min ahli jannah kana ala nuskhati Adam, apabila dia ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi penghuni surga, maka bentuk hamba Allah tersebut seperti Adam alaihissalam. Wa surati Yusuf, ketampanannya seperti ketampanan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Wa qalbi Ayyub, demikian pula hatinya seperti hati Ayyub yang penuh dengan kesabarannya. Wa man kana fi ahli nar udzimu aw fukhimu kal jibal. Sedangkan mereka yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penghuni neraka, maka akan membesar tubuhnya. Sehingga di antara mereka ada yang tubuhnya seperti gunung. Dalam keadaan mereka tersiksa dan merasakan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Anas bin Malik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yub'atsu ahlul jannati 'ala surati Adam miladu 33 sana." Penghuni surga akan dibangkitkan seperti bentuknya Nabiullah Adam alaihissalam, yang usianya seusia 33 tahun. Jurdan murdan mukahhalin. Tidak ada bulu di tubuh mereka. Dan tidak ada jenggot di wajah mereka. Tidak ada jenggot, tidak ada kumis, tidak ada bulu di wajah mereka. Muka halin, dalam keadaan mereka bercelak. Thumma yadhhabu bihim ila syajaratin fil jannah fayaktasuna minha. Lalu kemudian mereka pun mendatangi pohon-pohon yang ada di dalam al-jannah, lalu menjadikan dari pohon tersebut sebagai pakaian mereka. La tabla thiyabuhum wa la yathna shababuhum. Pakaian mereka tidak lagi pernah menjadi usang. Jadi baru terus. Itu pakaian ahlul jannah. Wa la yathna shababuhum, dan keremajaan mereka itu tidak akan pernah menua. Jadi terus dalam kondisi remaja, pemuda, berusia 33 tahun. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dari hadis Abu Mutawakkil An-Naji, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala memberitakan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhlusul mu'minuna minan nar fayuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar fayuqtassu li ba'dihim min ba'din madhalim kanat bainahum fid dunya hatta idza hudzibu wa nuqqu udhina lahum fi dukhulil jannah. Kaum mukminin, setelah mereka terbebas dari api neraka, maka mereka tertahan di sebuah jembatan yang terletak antara surga dan neraka. Lalu kemudian terjadilah qisas. Jadi sebelum masuk ke dalam jannah, setelah mereka bebas, mereka berhasil melewati as-sirat, bebas dari neraka, lalu mereka pun tertahan di sebuah qantarah, jembatan yang terletak di antara al-jannah dan an-nar. Di situ ada qisas. Segala hal-hal yang terjadi dari berbagai macam persoalan antara seseorang dengan yang lain, dari berbagai macam bentuk kezaliman, akan diselesaikan di situ. Sebab tidak akan masuk surga seseorang kecuali apabila telah terjadi qisas. Yang ini pernah berbuat zalim kepada fulan, maka dia minta maaf, diselesaikan perkaranya. Ada perkara-perkara yang berkaitan masalah harta, masalah kehormatan, dan yang semisalnya, diselesaikan di situ. Apabila telah dibersihkan dan telah diselesaikan, maka mereka pun diizinkan untuk masuk ke dalam al-jannah. Sehingga mereka masuk ke dalam al-jannah, tidak lagi ada kedengkian. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menunjukkan keindahan yang ada di dalam al-jannah. Tidak ada persoalan. Tidak lagi ada problem seperti yang dirasakan di dunia ini. Berbagai macam problem kita hadapi. Problem yang kita hadapi sendiri. Problem yang terjadi di tengah rumah tangga kita. Problem yang terjadi di tengah masyarakat kita. Di negara kita. Peperangan terjadi antara satu dengan yang lainnya. Saling bunuh-membunuh. Di dalam al-jannah itu semua tidak ada. Oleh karena itu jika seorang mukmin bersabar, bersabar dalam menjalani kehidupan dunia, menyelesaikan segala permasalahan dunia dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hasilnya akan menjadi baik. Di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka dengan yang terbaik dari apa yang telah mereka amalkan dalam kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh dari kaum lelaki dan wanita dan dia seorang mukmin, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan kami akan membalas mereka dengan balasan yang terbaik dari apa yang telah mereka amalkan dalam kehidupan dunia. Dari apa yang telah mereka amalkan dalam kehidupan dunia. Bagi siapa? Seorang mukmin dan yang beramal saleh. Balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu, tatarazzalu 'alaihimul malaa'ikah, alla takhafu wa la tahzanu, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, lalu mereka istiqamah. Beriman dan kamu istiqamah di atas keimananmu. Maka ketika mereka meninggal, akan turun berbondong-bondong para malaikat untuk mengatakan kepadanya, jangan kalian khawatir, jangan kalian bersedih, dan bergembiralah dengan al-jannah yang kalian telah dijanjikan untuk mendapatkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, walladzina yasiluna ma amara Allah bihi ay yusall wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Orang-orang yang mereka senantiasa menyambung hubungan apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Di sini mencakup secara umum. Menjaga hubungan baik antara seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Menjaga hubungan baik antara seorang hamba dengan orang tuanya. Menjaga hubungan baik antara seorang dengan kerabat-kerabatnya dengan bersilaturahim. Menjaga hubungan baik antara seorang dengan sahabat-sahabatnya. Berteman karena Allah, cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka takut kepada Allah. Dan mereka mengkhawatirkan akan buruknya hari penghisaban. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجِهِ رَبِّهِمْ وَقَامُوا الصَّلَاةِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. Dan orang-orang yang bersabar, sabar dalam menjalani kehidupan dunia karena mereka mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, mereka senantiasa menegakkan salat, menginfakkan apa yang telah kami berikan kepada mereka berupa rezeki, mereka bersedekah baik secara diam-diam atau secara terang-terangan, lalu kemudian mereka menolak keburukan dan membalasnya dengan kebaikan, maka mereka mendapatkan uqubaddar. Mereka mendapatkan uqubaddar. Apa itu uqubaddar? Diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kampung yang terakhir yang akan mereka rasakan nanti, yaitu jannatu adnin yadkhulunaha. Surga Aden yang kekal, yang mereka akan masuk ke dalamnya. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Bersama dengan orang-orang yang saleh dari orang tua mereka, dari istri-istri mereka dan keturunan-keturunan mereka. Subhanallah. Apabila satu keluarga itu seluruhnya saleh, suami, istri, anak-anaknya, orang tuanya, seluruhnya adalah keluarga yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beramal saleh, rumah tangga ini akan berpindah nanti di akhirah, mereka juga dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat indah. Kita kalau dalam kehidupan dunia berkumpul dengan keluarga, termasuk di antara kebahagiaan seorang itu kalau kerja gak jauh-jauh dari keluarganya. Bayangkan kalau kerjanya di luar daerah, kerjanya di luar negeri, satu bulan baru bisa kembali ketemu keluarga. Pusing. Kerja satu bulan, pulang cuma satu pekan. Berangkat lagi sebulan, pulang satu pekan. Apa enggak pusing? Nah, kebahagiaan kumpul bareng. Kerja ya di sekitar rumah, selalu berkumpul dengan keluarga, terasa kebahagiaan itu. Itu baru kebahagiaan dirasakan di dunia. Bagaimana kalau kemudian rumah tangga ini, suami, istri, anak-anaknya, orang tuanya, mereka semuanya salihin dan salihat, lalu Allah subhanahu wa ta'ala masukkan mereka ke dalam jannah, menjadi ahlul jannah, dikumpulkan bersama. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Dikumpulkan seluruhnya. Begitu nikmatnya. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Lalu kemudian para malaikat mendatangi mereka dari setiap pintu. Mereka mengatakan salamun 'alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian disebabkan karena sabarnya kalian ketika di dunia dalam menjalankan ibadah, dalam ketaatan kalian kepada Allah, dan kalian meninggalkan kemaksiatan, dan bersabarnya kalian menghadapi berbagai ketetapan-ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ni'ma uqbaddar. Maka itu adalah sebaik-baik akhir dari kampung, dari tempat yang kalian dapatkan. Ini merupakan kebahagiaan besar. Oleh karena itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Hurairah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Aku telah mempersiapkan, kata Allah, untuk hamba-hambaku yang saleh. Untuk hamba-hambaku yang saleh. Ini syarat. Ingin mendapatkan apa yang telah Allah persiapkan, harus menjadi orang yang saleh. Mana ainun ra'at? Sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata. Dan belum pernah didengarkan oleh telinga. Dan tidak pernah terbetik dalam hati seorang manusia. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqra'u in syi'tum." Silakan kalian membaca firman Allah jika kalian ingin. "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Satu jiwa tidak mengetahui apa yang telah disimpankan untuk mereka dari hal-hal yang menyejukkan hati mereka sebagai balasan dari apa yang telah mereka amalkan dalam kehidupan dunia. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hanya diraih oleh kaum mukminin. Hanya diraih oleh mereka-mereka yang bersabar dalam kehidupan dunia untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan. Sehingga kita memahami bahwa kehidupan di dunia ini sangat sebentar sekali. Kita hanya diminta untuk bersabar sesaat. Hanya beberapa saat saja. Setelah itu kita akan meninggalkan dunia. Dan akhir dari kesabaran itu adalah kenikmatan. Akhir dari kesabaran seseorang dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, meskipun kadang-kadang sulit, kadang-kadang berat, tapi jalankan. Akhirnya adalah nikmat, akhirnya adalah manis. Kadang-kadang seorang diberi waswas oleh syaitan dalam kehidupan dunia. Berat untuk menjalankan ibadah. Mau bangun sholat subuh untuk mengerjakan sholat secara berjamaah. Berat. Syaitan terus membisikkan kepadanya. Malam masih panjang. Lanjutkan tidurmu. Namun bagi seorang mukmin, tatkala dia mengetahui bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang sana, kehidupan akhirah adalah kehidupan yang sebenarnya, maka dia akan melawan rasa kantuknya itu. Maka dia segera bangun karena mengharapkan kenikmatan yang lebih besar. Maka dia menjalankan apa yang menjadi kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita biasakan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kadang-kadang waswas syaitan itu datang. Mempengaruhi seorang hamba untuk merasa nikmat dengan kehidupan dunianya. Untuk merasa nikmat dengan apa yang dia rasakan dari berbagai kenikmatan dunia. Yang menyebabkan dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semua harus dihadapi dengan keimanan. Harus dihadapi dengan kesabaran. Harus dihadapi dengan keistiqomahan. Siapa yang bersabar? Siapa yang istiqomah? Hingga kematian menjemputnya, maka dialah yang akan meraih kebahagiaan itu. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu. Tauhidkan Allah. Berserah dirilah engkau hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai keyakinan datang kepadamu, yaitu apa? Al-maut. Kematian. Sampai kematian menjemputmu. Setelah kematian itu mendatangi seseorang, maka berakhirlah kehidupan dunia. Yang ada adalah tinggal memanen hasil dari apa yang telah pernah diamalkan ketika di dunia. Tapi ketika seorang tidak menanam iman dan amal saleh dalam kehidupan dunia, alhamdulillah, hari kiamat adalah hari penyesalan bagi mereka. Hari kiamat adalah hari angan-angan bagi mereka. Ketika mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya mampu mengatakan, "Rabbana akhrijna minha." Ya Allah, keluarkan kami dari api neraka ini. Ingin kembali ke dunia. Na'malu salihan ghaira alladhi kunna na'mal. Ingin beramal saleh selain dari apa yang pernah mereka amalkan dahulu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan awalam nu'ammirkum ma tadzakkara fihi ma man yatadzakkar ma yatadzakkaru fi man tadzakkar wa ja'akumun nadzir famal dzalimin min nasir. Bukankah kami telah beri kesempatan usia umur kepada kalian yang sesungguhnya cukup bagi seorang yang mendapatkan peringatan untuk mendapatkan peringatan itu, dan telah datang kepada kalian seorang yang memberi peringatan, maka orang-orang yang zalim tidak akan mendapatkan pertolongan. Itu adalah yaumul hasrah, hari yang penuh dengan penyesalan bagi orang-orang tidak memanfaatkan kehidupan dunia. Oleh karena itu ma'asyarul muslimin rahimakumullah, kesempatan kita dalam kehidupan dunia, pada saat kita melihat ada pintu untuk berbuat kebaikan, kita mampu melakukannya, kita berusaha untuk melakukan. Dan pintu-pintu kebaikan itu banyak. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh berjalan di atas jalan kami, kami akan arahkan dan bimbing untuk senantiasa berjalan di atas jalan-jalan tersebut. Semoga apa yang kami jelaskan memberi manfaat kepada kita sekalian. Dan masih banyak yang belum kita terangkan tentang sifat al-jannah dan berbagai keadaan yang ada di dalamnya. Untuk itu insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan untuk melanjutkannya. Sebelum kita tutup, ada beberapa pertanyaan. Apa hukumnya mengangkat tangan ketika takbir di rakaat ketiga? Dan bagaimana kalau sudah terlanjur sedekap tanpa mengangkat tangan? Bolehkah kembali mengangkat tangan? Mengangkat tangan di rakaat yang ketiga termasuk di antara amalan sunnah yang disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Termasuk di antara tempat yang dianjurkan seseorang mengangkat tangan, yaitu pada saat takbiratul ihram, pada saat ruku dan bangkit dari ruku, kemudian yang keempat ketika bangkit menuju rakaat yang ketiga. Maka ini termasuk di antara amalan sunnah. Namun apabila telah lewat dia sudah bersedekap, maka tidak perlu dia melakukannya apabila qala al-fasl, artinya sudah terlalu lama dia bersedekap, maka dia lanjutkan dan dia tidak berdosa. Wallahu ta'ala. Apakah di surga kelak masih ada buah yang mana Nabi Adam dilarang untuk makannya? Tidak ada lagi. Karena jannah yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum mukminin adalah jannatul khuld. Ketika seorang masuk, maka dia tidak akan lagi keluar. Dan tidak lagi ada kematian. Jadi tidak lagi ada sesuatu apapun yang menyebabkan seorang keluar dari al-jannah. Nah, apakah di surga masih ada kewajiban sholat? Jadi di dalam surga itu tidak ada beban. Tidak ada beban. Maka yang tadi kita sebutkan, mereka bertasbih itu pun bukan karena perintah, bukan. Tapi tasbih itu mengalir di lisan mereka. Ya, mereka terus bertasbih. Mereka terus bertasbih. Seperti halnya bernafas. Bernafas. Ya. Terus bernafas. Maka seperti itulah tasbih. Jadi bukan sesuatu yang dijadikan beban. Karena di akhirah, di dalam al-jannah, tidak lagi ada beban. Apakah ada kecemburuan istri karena suami memiliki bidadari-bidadari atau istri-istri yang lain? Jadi di dalam surga itu tidak ada dengki, tidak ada cemburu. Ya. Tidak ada cemburu. Dan setiap laki-laki minimal istrinya dua. Semua ahlul jannah berpoligami. Tidak ada bujangan di sana. Nanti kalau pada pembahasan berikutnya, ya, saya sengaja tunda karena cukup panjang pembahasan tentang bidadari itu. Biasanya kalau pembahasan bidadari enggak ada yang tidur. Melek semua. Mau mendengarkan nanti pembahasan yang berikutnya insyaallah. Itu diterangkan. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Likulli rajulin zaujatan." Setiap orang yang menjadi ahlul jannah memiliki dua istri. Memiliki dua istri minimal. Jadi tidak ada monogami di dalam al-jannah. Semuanya poligami. Itu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Apakah istri dunia cemburu? Tidak ada kecemburuan. Nah, istri dunia kalau dalam al-jannah itu cuantiknya masya Allah. Cuantiknya itu bukan cantik, cuantik saking cantiknya dia. Nah, ya, gak kalah dengan cantik bidadari lokal meskipun dia bidadari pindahan dari dunia masuk ke dalam al-jannah lebih cantik daripada bidadari lokal. Nah, yang tua yang matinya usia 80 tahun masuk surga jadi muda, cantik sekali. Gak bisa digambarkan bagaimana kecantikannya itu. Hukum masuki masjid kubah emas atau tugu emas yang katanya dari emas. Ya, asal hukumnya boleh. Asal hukumnya boleh, namun bermegah-megahan dalam pembangunan masjid yang tujuannya adalah zakhrafah hanya untuk hiasan-hiasan adalah hal yang tercela. Namun salat dalamnya hukumnya sah. Wallahu ta'ala. Afan Ustaz, ana ingin bertanya apa maksud hadis tentang barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika akhir hayatnya maka ia akan masuk surga. Apakah semudah itu masuk surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjelaskan tentang keutamaan mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat banyak riwayat. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaat pada hari kiamat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih." Manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaat pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan. Ikhlas murni dari hatinya. Ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah namun dia juga tetap beriman bahwa ada nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti Ahmadiyah. Dia mengucapkan la ilaha illallah tapi la ilaha illallah yang dia ucapkan tidak bermanfaat karena dia melakukan salah satu pembatal keislaman meyakini adanya nabi setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana halnya dahulu para pengikut Musailamah. Mereka mengucapkan la ilaha illallah namun mereka meyakini Musailamah sebagai nabi. Lalu diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala dalam perang Yamamah. Maka tidak bermanfaat. Jadi seorang yang mengucapkan la ilaha illallah dan bermanfaat ketika dia menjadikan akhir kalamnya la ilaha illallah sebelum meninggal dunia adalah yang mengucapkannya dengan berbagai persyaratan la ilaha illallah. Harus ikhlas, jujur ketika mengucapkannya, tidak ada keraguan, disertai dengan keyakinan yang kokoh, cinta kepada kalimat la ilaha illallah. Jadi syarat la ilaha illallah harus terpenuhi. Tidak sekedar mengucapkan lalu tidak berdasarkan syarat-syaratnya. Oleh karena itu Wahab bin Munabbih rahimahullah ta'ala, beliau ditanya, bukankah la ilaha illallah adalah kunci untuk membuka pintu surga? Kata Wahab rahimahullah, memang betul. Namun bukankah setiap kunci itu ada geriginya? Apabila geriginya benar, maka akan bisa membuka kunci tersebut. Namun jika geriginya tidak benar, tidak akan terbuka kunci tersebut. Dan gerigi dari la ilaha illallah adalah syarat-syarat la ilaha illallah. Dia harus berilmu tentang makna la ilaha illallah, meyakini la ilaha illallah, jujur dengan kalimat la ilaha illallah, menerima dengan sepenuhnya, ikhlas ketika mengucapkannya, tunduk kepada kalimat la ilaha illallah, dan mencintai kalimat la ilaha illallah, dan berlepas diri dari apa yang menjadi lawan dari la ilaha illallah, mengingkari tauhid dan segala hal yang bertentangan dengan la ilaha illallah tersebut. Mohon amalan masuk surga tanpa hisab. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abbas tentang 70 ribu orang dari umat Nabi alaihi salatu wasallam yang masuk ke dalam al-jannah tanpa hisab dan tanpa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam tentang ciri-ciri mereka, humul ladzina la yatatayyarun wa la yastarqun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak tatayur, tidak mengadu nasib dengan apa yang disaksikan atau yang didengarkan. Dengar suara burung, wah ini berarti sial ini. Ya. Oh, ada kupu-kupu, wah ini berarti tanda baik. Ada ini, ada itu. Yang didengar atau yang dilihat, lalu menjadikan baik buruknya berdasarkan yang didengar atau yang dilihat tersebut. Kalau gerak ini, apa ini? Bergerak, oh ini berarti tanda ada sesuatu yang akan terjadi misalnya. Itu tatayur, tidak benar ini. Jangan. Siapa yang demikian keluar dari 70 ribu orang yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam al-jannah tanpa melalui proses hisab. Dan tidak minta diruqyah. Tidak minta diruqyah. Meruqyah boleh. Tapi ketika dia merasa sakit lalu datang pada seorang minta diruqyah, ini mengurangi tawakalnya seorang. Dan meruqyah bukan berobat. Berobat boleh. Bahkan dianjurkan, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadawu ya ibadallah. Berobatlah kalian wahai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak berobat dengan cara kai. Berobat mengobati sesuatu dengan menggunakan besi panas. Dengan cara kai. Itu asal hukumnya boleh, namun menyelisihi yang utama. Selamat memungkinkan tidak menggunakan cara tersebut, maka ditinggalkan berobat dengan cara kai. Dan mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan kalau wanita dibangkitkan nanti? Jika laki-laki dibangkitkan seperti Adam, nanti ada penjelasannya tentang sifat-sifat wanita ahlul jannah. Jika seorang mencari pekerjaan dengan jujur, dengan jalur membayar, menyogok dengan uang, apakah gaji yang diterimanya setiap bulan halal atau haram, dan bagaimana dampak bagi suami atau istrinya? Jika dia mendapatkan pekerjaan tersebut dengan jalur menyogok, dan Allah Subhanahu wa taala melaknat penyogok dan yang disogok, maka hasilnya adalah haram dari hasil sogokan tersebut. Nah, namun kalau seandainya dia seorang yang memang ahli dalam bidangnya, sementara di wilayahnya tersebut terjadi kerusakan, tidak memungkinkan untuk mendapatkan sesuatu yang itu merupakan keahliannya kecuali dengan hal yang seperti itu, maka dia tidak mengapa memberikan, dan dosa dia yang menanggung. Dia yang menanggung dosanya. Dia telah memenuhi syarat untuk bekerja, ya, sebagai seorang ahli dalam perkara tersebut. Nah, dan dia bisa melakukannya. Namun ada orang-orang tertentu yang mempersulit. Ya, kamu kalau tidak membayar sekian dan sekian maka kamu tidak bisa mendapatkannya. Padahal dia berhak mendapatkan itu. Maka dia berikan. Dia yang menanggung dosanya. Dia yang menanggung dosanya. Dan dia tidak termasuk dalam apa yang disebutkan dari laknat seorang yang menjaga tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Mohon dijelaskan berapa jarak kita boleh melewati orang yang sedang sholat yang di depannya tidak ada sutrah pembatas. Intinya seorang berusaha menghindari untuk lewat di depan orang yang sedang sholat. Apabila tidak ada sutrah, maka dia berusaha menjauh semampu mungkin, ya, dari jarak seorang yang sedang mengerjakan sholat lalu tidak ada sutrah di depannya, lalu mengambil jarak semampu mungkin, sejauh mungkin, tidak mendekatinya, sehingga kita pada saat lewat di depannya tidak dikatakan seperti orang lewat di depan orang yang sholat. Bagaimana status hadis yang artinya surga itu dibuat telapak kaki ibu, sahih atau dhaif? Setahu saya hadis ini adalah hadis yang dhaif, bahkan sangat lemah sekali. Namun ada riwayat-riwayat yang lain yang semakna, seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridha Allah fi ridha al-walidain, sukhthullah fi sukhthil walidain. Ridha Allah tergantung keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kemurkaan kedua orang tua. Apakah al-jannah dan an-nar itu sudah ada sekarang ini, dan apa dalilnya? Al-jannah dan an-nar sepakat para ulama sudah ada sekarang. Tidak ada yang menyelisih kecuali dari kalangan ahli bid'ah. Dan dalilnya banyak, diantaranya apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang al-jannah, uiddat lil muttaqin, dipersiapkan. Telah disiapkan, disebutkan dalam bentuk fi'il madhi. Disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Ketika disebutkan neraka, uiddat lil kafirin, disiapkan untuk orang-orang kafir, menunjukkan bahwa surga dan neraka telah siap. Demikian pula arwah kaum mukminin, mereka yang meninggal. Demikian pula para syuhada, mereka arwah-arwah mereka, ruh-ruh mereka berada dalam surga, di dalam sebuah burung yang berwarna hijau. Mereka terbang ke sana kemari menikmati apa yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam al-jannah. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang menjelaskan tentang adanya surga dan neraka. Tidak ada yang menyelisihi kecuali dari kalangan Mu'tazilah dan yang semisal mereka. Apakah arti surga dunia, dan apakah di dunia ini sudah ada surga? Apa maksudnya dari surga dunia itu? Nah, apa maksudnya surga dunia? Ya. Surga dunia, apa maksudnya? Mungkin maksudnya kenikmatan dunia. Ya. Yang jelas bagi seorang mukmin, dunia itu adalah penjara, dan surga bagi orang kafir. Maksudnya surga bagi orang kafir, bebas. Mereka bebas melakukan apa saja. Tapi akibatnya nanti ada di akhirat. Adapun bagi seorang mukmin, dunia adalah penjara. Mau melakukan ini haram, mau melakukan itu haram. Banyak larangan-larangan yang seorang harus berusaha menahan diri dari hawa nafsunya. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, saya kira sampai di sini insyaallah. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.